Wallahu ta'ala alam, enggak disebutkan 5 jam, 5 menit atau 5 saat atau. Tentunya barakallahu fikum, dulu enggak ada hitungan 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik dan sebagainya. Sehingga 5 yang dimaksud adalah 5 saat. Lebih penting lagi adalah bahwa maknanya hampir wafatnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang didengar oleh Jundub ibn Abdullah al-Bajali ketika akan wafatnya Rasulullah SAW. Kata Jundub ibn Abdullah al-Bajali, aku mendengar beliau berkata sebelum wafatnya, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah kalau aku memiliki di antara kalian khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dia mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntum muttakhidal min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau saja aku akan mengambil dari kalian khalil, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar Siddiq sebagai khalilku. Tetapi tidak. Walakin akhi wa sahibi, di dalam riwayat yang lain. Walakin akhi wa sahibi, tapi Abu Bakar hanya akhi, saudaraku dan sahabatku. Khalil tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang didengar oleh Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali, menyatakan inni abra'u. Abra'u ilallah. Untuk menjadikan dari kalian khalil. Minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salah seorang kalian menjadi khalil. Artinya tidak ada khalil. Aku tidak menjadikan kalian satu pun sebagai khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena aku, kata Rasulullah SAW, dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya, sebagaimana Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Khalil barakallahu fikum sering diterjemahkan kekasih. Sering diterjemahkan khalil dengan kekasih. Sesungguhnya khalil maknanya sama dengan kecintaan. Al-mahbub. Hanya saja lafaz khalil lebih tinggi dari lafaz mahabbah. Artinya kalau seorang yang dicintai mahbub, itu diambil dari kata mahabbah. Sedangkan kalimat khalil diambil dari kata khullah. Dari sini kita ketahui kesalahan sebagian orang yang berkata bahwa Ibrahim khalilullah dan Rasulullah, Nabi kita Habibullah, katanya. Katanya membedakan, kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah. Maka mereka selalu memanggilnya Habibullah, Habibullah. Padahal hadis ini sangat jelas. Dan hadis ini diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di dalam sahih Muslim, fi sahih. Dengan jelas kalimatnya, innallaha attakhadhani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Allah jadikan aku khalilnya sebagaimana Allah jadikan Ibrahim khalilnya. Maka Rasulullah SAW pun khalilullah sebagaimana Ibrahim khalilullah. Maka khalilullah ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad salawatullahi alaihima. Semoga Allah berikan salawat dan salam pada keduanya. Dua-duanya khalilullah. Yang menyatakan kalau Rasulullah SAW Habibullah bukan salah, tapi tidak tepat. Memang dicintai, tetapi lebih tinggi dari sekedar mahabbah, lebih tinggi dari sekedar mahabbah, yaitu khullah. Kalau mahabbah, banyak manusia yang Allah sebutkan bahwa Allah cinta padanya, Allah kasih mahabbah. Di dalam Al-Quran Allah katakan inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang, berjihad fi sabilillah saffan, dengan berbaris-baris rapi seperti bangunan yang tersusun rapi. Dicintai. Tetapi yang mendapatkan khalil atau khullah hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Berarti lebih tinggi mana mahabbah dengan khullah? Lebih tinggi khullah. Rasulullah SAW dicintai, bahkan dijadikan sebagai khalil yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering diterjemahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam menyatakan ana abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan di antara kalian khalil. Aku tidak punya khalil di kalangan kalian. Karena aku khalilullah. Karena aku khalilullah, maka aku tidak mengambil khalil dari kalian. Khalifin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sekarang ada pertanyaan. Bagaimana dengan ucapan beberapa sahabat seperti Abu Hurairah yang berkata awsani khalili? Iya kan? Pernah dengar hadis itu? Khalilku mewasiatkan kepadaku. Demikian pula ada ucapan yang hampir sama dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, awsani khalili, atau qalali, atau berpesan kepadaku khalili. Katanya Rasulullah SAW tidak punya khalil. Bagaimana kok sahabat ada yang menyatakan khalilku? Ikhwan ibn a'azakumullah, jawabannya dari para ulama adalah Rasulullah SAW tidak menjadikan dari manusia khalil. Tapi manusia menjadikan Nabi khalil, tidak mengapa. Jadi Nabi SAW, beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak menjadikan khalil. Tidak ada menjadikan satu orang pun sebagai khalilnya. Abu Bakar pun kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau aku menjadikan dari kalian khalil, aku akan ambil Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu keutamaan Abu Bakar. Kalau aku akan mengambil khalil dari manusia, aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin akhi wa sahibi, tapi aku hanya menjadikannya akhi wa sahibi. Nabi tidak menjadikan manusia sebagai khalil, karena khalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, dari bawah, dari para sahabat, dari kita menjadikan Nabi sebagai khalil, silakan. Dan memang sepantasnya. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah atau ucapan Abu Dzar, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadamu. Ini potongan hadis pertama, belum berkait dengan pembahasan mukhalafah. Belum berkait dengan pembahasan membedakan diri dari orang-orang kafir. Tapi lihat lanjutannya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, ala namanya harfu istiftah, untuk membuka saja, untuk membuka pembicaraan. Ala innallaha kada wa kada, sehingga sering diterjemahkan ketahuilah, padahal berbeda dengan kalimat i'lamu, ketahuilah. Ala adalah huruf istiftah untuk mereka perhatian. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka menjadi masjid, tempat sujud. menjadi marka' tempat ruku, menjadi ma'bad tempat ibadah. Sehingga secara lughatan tidak mesti dibangun bangunan masjid. Diramaikan dengan ibadah sudah cukup menjadikan kuburan sebagai masjid. Tetapi mereka dulu dua-duanya, mereka ramaikan kuburan-kuburan nabinya, kuburan-kuburan orang solehnya dengan ibadah. Ditambah lagi benar-benar dibangun bangunan-bangunan tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid, diikuti dengan fa yang merupakan fa sababiyah. Fa sababiyah adalah fa yang menunjukkan sebab akibat. Karena orang dulu melakukan begitu, maka kalian jangan. Maka kalian jangan. Membedakan atau bukan membedakan? Membedakan. Dan ini ajaran Islam yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Disuruh kita untuk membedakan dari orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa orang-orang dulu, sebelum kalian, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhizul qubura masajid, ketahuilah, jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sujud, jangan jadikan sebagai tempat salat, jangan jadikan sebagai tempat ibadah. Inni anhaakum an dzalik, sungguh aku melarang kalian. Masyaallah. Padahal kalimat pertama sudah cukup. Jangan jadikan, larangan bukan itu. Larangan. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Itu sudah cukup merupakan larangan. Tapi ditambah lagi dengan kalimat ini, sungguh aku melarang yang demikian. Aku melarang yang demikian. Wasafa Rasulullah SAW, أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. Nabi menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu sebelum kita, sebelum para sahabat, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid. وعقب هذا الوصف, dan diikuti wasf ini bil amri biharfil fa. Perhatikan kalimatnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'aqaba hadzal wasf, kemudian diikuti gambaran tadi dengan perintah memakai huruf fa. Alla yattakhidul qubura masajid, agar jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan fa itu menunjukkan keterkaitan perintah dengan yang sebelumnya. Keterkaitan perintah jangan menjadikan kuburan sebagai masjid dengan apa yang terjadi di masa lalu dari orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Waqala, dan berkata, innahu yanhana an dalik, bahwa Nabi melarang yang demikian. Fafihi dalalatun, maka di sini ada pendalilan. Ala anna ittikhad man qablana sababun linahyina, bahwa ini bukti apa yang terjadi pada orang yang terdahulu merupakan sebab dilarangnya perbuatan itu. Saya ulangi, dalalatu ala anna ittikhad man qablana, bahwa apa yang dilakukan dari orang sebelum kita menjadikan kuburan sebagai masjid itu sebab, merupakan sebab. Linahina, merupakan sebab kenapa kita juga dilarang. Karena jangan seperti mereka. Imam mudhirun linnahi wa imam mujibun linnahi. Apa bedanya mudhir dengan mujib? Secara makna mudhir adalah menampakkan, sedangkan mujib adalah mengharuskan. Kalau mudhir artinya larangan itu sudah ada dulu, tapi mereka melanggar. Kemudian berkata kepada kaum muslimin, kalian jangan melanggar seperti mereka. Kalian jangan meniru mereka, melanggar larangan. Berarti mudhirun menampakkan apa yang dulu sudah ada larangannya, tapi mereka melanggar. Itu mudhir. Mudhir linnahi, menampakkan larangan yang dulu pernah terjadi kemudian dikatakan atau kemudian dilanggar oleh mereka. Maka kalian jangan melanggar, hendaklah kalian jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu mudhirun. Adapun mujibun, mengharuskan, tadinya tidak dilarang. Tadinya tidak dilarang. Akhirnya ahlul kitab untuk mengingat jasa-jasa orang solehnya, untuk mengingat jasa-jasa para nabinya, mulai membangun tempat ibadah. Mereka kumpul di kuburan tersebut, mereka beribadah di situ dan seterusnya. Ternyata berujung dengan berdoa kepada kuburan, meminta pada kuburan, yang akhirnya menyembah kuburan. Karena itulah di zaman umat Islam dilarang. Mujibun, menyebabkan dilarang. Lihat mereka dulu begini, begini, begini, maka kalian jangan. Lihatlah mereka dulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, menjadikan tempat-tempat kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah. Lihat akibatnya. Maka kalian jangan melakukan hal yang sama, kalian akan terjerumus ke dalam hal yang sama, yaitu binasa, rusak, jatuh ke dalam kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam, bisa mudhir, bisa mujib. Tapi yang jelas keterkaitannya sangat jelas. Karena ada fa' sababiyah. Dulu begini, begini, begini. Maka kalian jangan. Bukankah ini dalil bahwa kita disuruh untuk membedakan diri dari ahlul kitab, membedakan diri dari orang-orang kafir? Wadzalika yaqtadi anna a'malahum dalalah wa alamah ala anna Allah yanhana anha. Maka yang demikian yaqtadi, memberikan konsekuensi bahwa amalan-amalan mereka itu menjadi bukti, menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan yang sama dengan mereka. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Aw annaha illatun muqtadiyah lin-nahi. Atau yang kedua, bahwa perbuatan mereka menjadi alasan mengapa kita dilarang. Sama mudhir dengan mujib. Di sini juga disebut dua kali. Imma itu menjadi tanda bahwa kita dilarang agar jangan sama dengan mereka, atau menyebabkan kita dilarang. Apa yang terjadi pada mereka menyebabkan kita dilarang. Apa sebab dalam bahasa fikih? Illatun muqtadiyah. Illah. Apa ilatnya? Ini ilatnya. Artinya alasan. Apa alasannya? Dan sering disebut dalam fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama ilatnya, ada dan tidak adanya. Kalau ada ilatnya, ada hukumnya. Enggak ada ilatnya, enggak ada hukumnya. Maka itulah yang dimaksud di sini dengan kalimat au annaha illatun muqtadiyatun linnahi. Dan bisa jadi pula bahwa itu sebagai alasan mengapa kita dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa 'ala taqdiraini, dan mengikuti takdir yang mana, apakah kemungkinan yang awal ataupun kemungkinan yang kedua, apakah mudhiran atau mujiban, apakah itu dalalah atau itu adalah illah muqtadiyah. Jelas yu'lam anna mukhalafatuhum amrun matlub. Kemungkinan yang pertama ataupun yang kedua tetap menunjukkan bahwa kita tidak boleh sama dengan mereka. Ay yu'lam anna mukhalafatahum, bahwa menyelisihi mereka adalah amrun matlub. Menyelisihi orang-orang kafir adalah perintah yang diminta. Lisyari' fil jumlah, bagi syariat ini secara global. Wannahyu an hadzal amal bila'natil yahudi wan nasara mustafid anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan-larangan dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan larangannya dengan melaknat Yahudi, melaknat Nasrani, itu juga hadis-hadisnya banyak, mustafid. Banyak. Riwayat-riwayatnya. yang Rasulullah SAW melaknat Yahudi dan Nasara. La'anallahu al-Yahud wal-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Tapi apa hikmah dari laknat tadi? Kenapa kok Nabi menceritakan Yahudi dilaknat, Nasrani dilaknat, karena menjadikan kuburan Nabinya sebagai masjid? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai perawi yang menceritakan riwayat ini menyatakan yuhadziru ma sana'u. Yuhadziru ma sana'u. Maknanya memperingatkan dari apa yang mereka lakukan. Kalian jangan, agar kalian pun jangan kena laknat. Karena mereka dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan Nabinya sebagai masjid. Maka kalian jangan sampai melakukan hal yang sama dengan mereka. Dikhawatirkan akan terjadi pada kalian akibat yang sama dengan mereka, yaitu dilaknat. Yuhadziru ma sana'u. Kita akan bahas insyaAllah hadis ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asyukurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.